Selamat pagi Pak Gilbert. Ya, selamat pagi. Silakan. Ini kan nggak bisa cepat deh, karena kan memang sudah seperti begini ya, sejak dari 32 tahun yang lalu ya, dari zaman Soeharto ya. Jadi kalau dikatakan untuk setengah jam ya impossible ya. Itu satu bulan pun saya rasa itu juga dilebih-lebihkan, itu bisa lebih Pak. Bahkan bisa sampai 6 bulan, 1 tahun ya. Nah ini kan sekarang sudah bagus nih terobosan dari Pak Ahok nih. Pak Ahok sudah mulai mengontrol kan dia sendiri yang turun tangan itu. Ya harus butuh waktu ya. Karena ini satu kebudayaan ini, satu apa tindakan laptop ini maling-maling semua susah ya dihadapinya. Jadi butuh waktu loh Pak. 2014 mungkin sedikit-sedikit bisa majulah Indonesia gitu. Makasih. Terima kasih Pak Gilbert. Pak Heri, selamat pagi. Ya selamat pagi. Silakan. Setengah jam sangat impossible. Satu bulan juga sangat impossible. Saya sendiri juga punya perusahaan. Tapi selalu ngurusnya itu kalau nggak pakai apa-apa, kalau misalkan nggak pakai fulus, pasti nggak akan bisa mulus. Itu udah pasti itu. Dan pakai fulus pun juga birokrasinya sangat panjang. Mulai dari RT, RW, RT, RW saja itu mempersulit loh. RT RW itu sudah bersulit, RT RW luas pun bersulit, apalagi sampai ke atas-atasnya. Yang saya alami ini selalu 2 tahunan malahan. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri. Pak Abdullah, selamat pagi. Ya. Silakan. Ya, Mbak, itu kan kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Itu sebenarnya moto apa sudah membudaya. Jadi kalau dibilang setengah jam, sebenarnya possible kalau orang mentalnya itu kayak orang Singapura. Tapi itu mungkin tahun 5000-an baru sampai ke situ. Jadi memang budaya di kita, terutama bukan sebenarnya lamanya, mau mereka itu sengaja persulit supaya dapat duit. Dan itu sangat jelas Mbak, di setiap daerah itu berbeda, ada yang gila-gilaan. Satu surat yang sama, satu izin yang sama itu harganya bisa berbeda ratusan juta. Itu kan luar biasa. Apakah pemerintah itu nggak melihat itu? Mereka tahu, tapi ya tidak bisa dibahas karena semuanya terlibat. Jadi itu komentar saya Mbak. Ya. Terima kasih Pak Abdullah. Saya beralih ke Pak Zainal. Selamat pagi Pak Zainal, silakan. Ini ya kebetulan kan aku percaya kalau Pak Jokowi itu punya niat untuk memperbaiki negara. Cuman birokrasi kita kan itu bapak-bapak yang udah tua-tua itu memang di BKKD itu kelurahan satu yang dengan kelurahan yang lain itu biayanya berbeda-beda. Kalau yang udah tua itu, kalau pengusaha malah berat, saya punya pengalaman sendiri nih, punya usaha itu ibaratnya di lingkungan warga. Jadi satu tempat ya, dari RT, RW, lurah pun itu satpol PP-nya minta setoran belum dari polisinya. Memang jadi kalau di kawasan industri, biasanya dari kawasan industri ya mahal. Jadi pengusaha di Indonesia memang harus tahan napas. Karena apa? Karena Indonesia itu birokrasinya itu udah dididik. Mencari pegawai bukan untuk bekerja, tapi untuk mendukung partai Golkar waktu itu. Jadi banyak-banyak pegawai biar Golkar itu pendukungnya banyak. Nah, akhirnya apa? Silakan kamu gaji kecil, tapi kamu bisa lebih gaji besar, penghasilan besar dari jadi birokrasi itu. Ini akhirnya apa? Rusak semua negara. Nah, makanya gara-gara Golkar. Ya, Pak Harko, selamat pagi. Silakan, ya. Bapak. Dari tiap hari kan dengerinnya cuma dari saya, balik ditunggu juga kan korupsi lagi gitu kan, ujung-ujungnya duit lagi. Saya juga dari kecil kan sebenarnya waktu saya masih kecil aja, waktu saya usianya masih di bawah umurnya udah bisa lihat kan kurang. Tapi kan dia perbaikannya sedikit lah. Tapi kalau nggak mau dibandingkan dengan Singapura, ya kita gini aja lah, stop aja. Ya mungkin kita kategorinya bangsa inferior ya, bukan sebagai superior. Jadi ya makanya akan begini terus. Kita akan kalah dari bangsa superior yang mungkin mempunyai letak geografis lokal. Mungkin negaranya kecil banget, tapi mereka bisa begitu maju karena mereka bangsa superior. Kalau kita beda, memang inferior. Itu aja, ada dosa gitu. Selamat pagi Pak Sudibyo. Pak Sudibyo? Silakan. Jawabnya begini, kita tidak bisa menyalahkan pemerintah, tidak bisa menyalahkan partai. Kolonial masternya Belanda itu hidupnya juga lamban dan bertele-tele, sedangkan Inggris cepat dan gesit serta praktis gitu loh. Itu sudah terlalu macam-macam. otomatis Indonesia terbentuknya juga demikian. Kemudian jatuh di tangan Jepang. Jepang pun juga tidak mudah. Itulah makanya. Jadi kita tidak bisa menyamakan Singapura, tidak bisa menyamakan Thailand dan sebagainya, karena latar belakang historisnya berbeda. Jawabnya bagaimana kita mengubahnya? Ya bagaimana kita harus mempercepat proses gitulah. Terima kasih. Terima kasih Pak Sudibyo. Selamat pagi Pak Sam. Ya. Komentar Anda apa nih Pak? Ya. Begini. Sebenarnya ini karakter bangsa kita, mentalitas bangsa kita itu. Ya kan? Dia udah tahu sistem yang bagus itu jangan banyak berurusan dengan orang. Bikin prosedur yang bagus, sistem komputerisasi, tegas, enggak memenuhi syarat ditolak. Jangan enggak memenuhi syarat disuruh nunggu. Sehingga yang memenuhi syarat pun juga akhirnya terlambat. Kenapa? Selalu orang harus banyak berurusan dengan orang, ada motifnya, pungli. Nah, selama niatnya seperti itu, ya kita tidak akan bisa memperbaiki. Saya tahu bisa semua di Singapura itu pakai sistem prosedur yang baik, pakai sistem komputer yang baik. Jadi semua jelas, yang nggak memenuhi syarat ditolak langsung, yang memenuhi syarat langsung disetujui gitu. Kalau di sini disuruh lagi menghadap, disuruh lagi soang ke kabarnya, itulah kira-kira birokrasi kita. Ya, sekian, terima kasih dari saya. Ya, terima kasih Pak Sam. Kita ke Pak Tony, selamat pagi. Halo Wi. Silakan Pak. Ya, yang ini mesti ada pemerintah mau, kemauan yang kuat tuh gampang aja lah. Misalnya dari dokumen, mungkin perlukan tadinya 10 dokumen harus diurus, ubah aja 3 itu atau 1. Ya, itu aja. Yang keduanya tadi itu benar, jangan berhubungan orang itu karena orang itu tidak didatengin biar kita caplok. Itu semuanya kayak gitu kebanyakan. Jadi intinya pemerintah aja mau enggak gitu, semuanya matas birokrasi. Baik, terima kasih Pak Tony. Kita ke pandangan berikut. Selamat pagi Bapak. Pak Rio Pak. Iya Pak Rio, silakan. Iya, contoh nih, saya bilang ini contoh lah. WHO tuh izin gangguan 34 juta loh di Jakarta Utara tuh. Gila kan, wali kota apa Jakarta Utara itu 34 juta. Lalu kalau ngurus CEO PDP lengkap itu tuh 10 juta gitu. Sekarang katanya mau naik gitu loh. Dalam hati saya ada usaha juga satu mau bikin yang kedua kan. Jadi ngapain saya bikin yang kedua? Saya neko-neko aja gitu. Jadi menurut saya sih gak ada untungnya tuh dibuat susah gitu loh. Menurut saya tuh kalau nanti neraka nih, tuh ya mereka duluan tuh yang penghuni neraka tuh. Mereka laktat-laktat tuh rakus nih. Tuh satu lagi, apalagi yang lingkungan. Ini perlu nih reformasi lingkungan. Izin lingkungan tuh kita mau ekspor misalkan. Itu lingkungan mesti ada. Izin lingkungan, AMDAL, UKL, wah itu main semua, gak ada harga. Itu mereka tuh orang-orang yang menurut saya laknat, menurut saya sih. Jadi perlu ada perubahan di sisi pemerintah tuh, jangan hanya birokrasi. Tapi aktuannya lihat, saya pengusaha dan ditekan terus itu loh. Izin lingkungan mintanya sampai ratusan juta gitu. Padahal misalnya baru-baru ya gimana mau bikin usaha, kalau ya saya neko-neko aja bikin bendera orang lain. Dio-dio juga kok. Makasih. Terima kasih Pak Rio. Selamat pagi Bapak Roman. Iya pagi. Silakan Bapak. Yang pertama, andai kata Indonesia itu sebesar Singapura, pasti nggak seperti sekarang keadaannya. Yang kedua, andai kata penduduk kita hanya 5 juta seperti Singapura, ya gampang semuanya. Yang ketiga, jangankan orang Singapura, orang Indonesia aja susah. Termasuk presidennya nggak bisa memperbaiki. Nah, kemudian cara memperbaikinya, itu koruptor-koruptor orang Indonesia, duit-duitnya orang Indonesia di sana, kembaliin dulu ke Indonesia, ke rakyat. Insya Allah rakyat kita bisa memperbaikinya. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih, Pak Roman.